mana semuanya? Kita kau yang kita tambah dan kita Sonia. Selalu menyintaimu. Asik. Shalalalalalalalala. Sha-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Sonia kasihku, aku rindu kepadamu, aku cinta kepadamu, hanya kepadamu. Aku mau jadi bulu matamu, pelindung dari cahaya dan debu. Aku mau jadi pemerah bibirmu yang menambah kecantikanmu. Sonia kasihku, Sonia. Kepadamu, aku cinta kepadamu, hanya kepadamu. Kita goyang lagi, Alona di Patol, simpatik, asik. Kita selesaikan buat ada-ada semuanya. Kita goyang lagi yuk. Terbang ke bulan, aku cemburu bila orang lain memandang wajahmu. Ku buat pagar besi yang mengelilingi dirimu, agar tak seorang pun yang akan dapat menyentuh. Kepadamu. Halo nan, kita goyang lagi. Kita sayangkan buat anak-anak semuanya, buat para sahabat-sahabatku juga. Simpatik.

satu ku harapkan dirimu seorang. Akan ku pertahankan sampai langitku menjadi bumi, atau bumi pun menjadi langit. Mana mungkin hidup tanpamu, belayan kasihku. Dambakan tak mungkin, tak mungkin ku hidup sendirian. Sekali lagi kasih tepuk-tepuk yang paling ramai dong buat New Palapa. Simpatik Satay. Terima kasih ramai yang ramai suai. Yeah. Berjuang bareng Aurora. Kita selesaikan buat anda semuanya, yuk. Kita nyanyi lagi, yuk. kasih tepuk-tepuk yang paling rame dulu dong.

Kita goyang lagi, kita dangdutan lagi Mas Bos. Jangkang Wotan bersatu yuk, bareng New Palapa. Asik. Bebas dari cobaan. Wow. Oke, okay, cukup dua tembang dulu dari saya. Yuk, semoga dilanjut kembali Mas Bas. Kita goyang lagi, kita enjoy dulu, Alona. Tidurlah anakku, tidurlah istriku, walau beralaskan koran dan berselimut awan. Hentikan tangismu, tabahkan hatimu dalam menghadapi hidup yang hampir mati ini. Alona, di pasol simpatik, bahasa hijau, goyang dong. Jangan tangisi, jangan sesali nasib kita hari ini. Lupakan saja beban derita. Pasti akan ia dengarkan. Tidurlah anakku, tidurlah istriku, walau beralaskan koran dan berselimut awan. Jangan tangisi, jangan sesali nasib kita hari ini. Lupakan saja beban derita. Kita pasti akan ia dengarkan. Tidurlah anakku, tidurlah istriku, walau beralaskan koran. dan berselimut air.